Anda ingin punya dua nyawa? Wow, sebuah penawaran yang luar biasa. Lebih dari iklan apa saja, bukan? Iya, dua nyawa. Siapa yang tak suka? Dua nyawa. Semua orang pasti akan rela membayar berapa saja kalau memang itu bisa menjadi wujud nyata di dalam hidupnya. Dua nyawa, bukankah berarti mati satu kali, masih ada satu kali lagi dia hidup? Seperti mesin pesawat ganda. Satu mesin rusak, satu masih mampu mengendalikan pesawat untuk mendarat dengan selamat. Tetapi bernyawa dua yang saya maksudkan bukanlah nyawa dua untuk kehidupan dalam kesementaraan, melainkan bernyawa dua. Anda hidup di kesementaraan, tetapi Anda juga hidup di kekekalan. Menarik, bukan? Karena itu seharusnya orang beragama bangga dengan imannya, mewujudkan rasa percayanya dalam tindakan-tindakan kesehariannya. Bernyawa dua berarti Anda hidup dalam iman percaya, melakukan ketetapan apa yang Tuhan perintahkan. Hidup dalam kebenaran, tak bermuka dua, itu membuat Anda akan bernyawa dua. Bermuka dua akan membuat Anda cuma punya nyawa satu di kesementaraan. Tetapi bernyawa dua, hidup dalam kebenaran, menolong Anda menikmati dua kehidupan, di kesementaraan dan di kekekalan. Bukankah itu menarik? Jika Anda berkutat dalam kesalahan demi kekayaan, korupsi untuk mempersingkat jalan, mengumpulkan apa yang Anda inginkan, awas, hidup hanya sementara dan tidak pula terlalu lama. Anda mati, tak ada yang bisa menolongnya. Hasil korupsi, tak Anda bisa bagi untuk malaikat maut. Tetapi dengan hidup benar, Anda bernyawa dua. Kematian tak lagi menakutkan, karena kekekalan menunggu menjadi kehidupan yang tak berkesudahan. Bernyawa dua, bukankah itu menyenangkan? Karena itu raih dengan segera, karena ini tak menunggu orang lain yang menentukan bagi Anda. Keputusan ada di tangan Anda sendiri, bernyawa dua atau bernyawa satu. Tapi saya akan memilih untuk bernyawa dua. Karena itu saya akan berkata, betapa bodohnya Anda jika hanya ingin bernyawa satu. Tapi jika Anda ingin bernyawa dua, bayarlah dengan hidup benar dalam perbuatan yang benar dan berjalan dalam kebenaran. Niscaya Anda bernyawa dua. Bersama saya, Bigman Sirait.